Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Pada kesempatan terakhir kita sudah menyelesaikan membaca keterangan al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang makna dari nasihat lillahi subhanahu wa ta'ala, di mana ya kesimpulan dari nasihat kepada Allah, jadi orang mengenal kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifat-sifat kesempurnaannya, kemudian menegakkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata secara lahiriah dan batiniah, kemudian senantiasa berusaha untuk taubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta bersemangat di dalam mencari dan menjalankan peribadatan dan seluruh perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan senantiasa melazimi taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan sifat manusia tidak lepas dari al-qasr wa taqsir, ya kekurangan, yang itu sifat asal manusia, ditambah lagi dengan taqsir, yakni adanya kemalasan yang menghinggapi mereka dalam kondisi mereka mampu untuk berbuat. Baik. Kemudian kita masuk berikutnya. Wa amman nasihatu li kitabillah. Adapun bentuk nasihat kepada kitabullah, kepada Al-Quranul Karim, adalah fabihifzihi wa tadabburihi wa ta'allumi alfazihi wa ma'anihi wal ijtihadi fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bentuk nasihat kepada kitabullah, kepada Al-Quranul Karim, adalah dengan menghafal dan mentadabburinya, mempelajarinya. Baik. Kemudian wa ta'allumi alfadhihi wa ma'anihi. Mempelajari lafaz-lafaznya, bagaimana cara mengucapkan ataupun membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya sesuai dengan hukumnya. Ini yang dipelajari dalam ilmu tajwid. Demikian juga makna-maknanya. Ini yang dipelajari dalam ilmu tafsir. Dan di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menerangkan kepada kita bahwa dua sisi ini harus untuk dipelajari oleh kita. Ya, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah. Kemudian yang lebih penting lagi, yakni mempelajari makna-maknanya. Karena tidak ada manfaatnya seorang menguasai bacaan Al-Quran sampai pada qira'ah sab'ah, tetapi dia tidak memahami apa yang dibacanya. Karena orang jika tidak memahami tidak akan bisa untuk mengamalkannya. Sementara Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, bukan hanya sekedar untuk dibaca mujawwadan sesuai dengan tajwid, bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Baik, meskipun sekali lagi membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan hukum-hukumnya ini perkara penting, tapi bukan yang menjadi tujuan utama diturunkannya Al-Quran hanya sekedar untuk dibaca. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada ta'liq di sini di bawah poin yang kedua, beliau menyatakan yang dinukil dari kitab Miftah dari Sa'adah, At-tilawatul haqiqiyyatu, hakikat dari membaca Al-Quran, yani membaca Al-Quran yang sesungguhnya, wahia tilawatul ma'na wattiba'u, hakikatnya adalah tilawatul ma'na, jadi membaca ya makna-makna yang dikandungi dari ayat-ayat tersebut, kemudian wattiba'uhu, mengikutinya, mengikuti apa yang dibimbingkan dalam Al-Qur'anul Karim tersebut, ya, tasdiqan bi khabarihi wa'timaran bi amrihi wa intihaan an nahyihi wa'timaman bihi. Seorang membenarkan berita yang ada di dalamnya, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, berhenti dari larangannya, kemudian wa'timaman bihi, menjadikan Al-Quran sebagai imam, ya, sebagai yang diikuti. Kata beliau, haitsu ma qadaka in qaddama'hu, di mana apa saja yang Al-Quran membimbing kamu kepadanya, maka engkau pun tunduk bersama dengan Al-Quran tersebut. Ya. Fatilawatul Qur'ani tatanawalu tilawatal lafzihi wa ma'nahu. Dengan demikian, membaca Al-Quran mencakupi dalamnya membaca lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Wa tilawatul ma'na asyrafu min mujarrad tilawatil lafzi. Sedangkan membaca makna ayat-ayat Al-Quran ini lebih asyraf, lebih mulia dari sekedar membaca lafadznya. Wa ahluha, yani ahlu hadhihi tilawah, mereka yang membaca, mempelajari makna-makna ayat-ayat Al-Quran ini, hum ahlul Quran alladzina lahumus sana'u fid dunya wal akhirah. Mereka itulah ahlul Quran yang bagi mereka pujian di dunia dan di akhirat. Fa innahum ahlu tilawatin wa mutaba'atin haqqa. Karena mereka itulah orang-orang yang betul-betul membaca, mempelajari Al-Quran dan mengikutinya secara benar. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita ya, bahwa penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Jangan sampai seorang Muslim dia tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, kemudian ya tertuntut bagi kita untuk membaca sesuai dengan hukum-hukumnya, sehingga betul-betul kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca Al-Quran. Kemudian lebih penting lagi daripada itu, kita memahami ayat-ayat tersebut. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, walijtihadu fil amali bih fi nafsihi wa fi ghairihi, dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan Al-Quran baik terkait dengan pribadi dirinya ataupun orang lain, ya, terkait dengan pribadi seorang yang membaca Al-Quran, inilah upaya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya hingga dengan itu dia pantas untuk meraih predikat seorang alim. Karena hakikat seorang yang alim, seorang yang berilmu adalah seorang yang betul-betul mengamalkan dari ilmu yang dia dapatkan. Seorang meskipun ya ilmunya ya seluas lautan, baik, ketika dia menyelisih ilmu yang dia miliki, hakikatnya dia jahil. Karena hakikat kejahilan adalah penyelisihan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena seorang tidak mengerti apa-apa, tetapi hakikat jahil ya adalah penyelisihan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selagi seorang ya dia dalam keadaan menyelisihi ilmu yang telah dia dapatkan, maka dia terus dalam keadaan di atas kejahilan. Kemudian dia pun mengupayakan untuk mendakwahkan ilmu Al-Quranul Karim kepada selainnya. Ini untuk betul-betul ya manusia beramal dengan bimbingan Al-Quran. Selanjutnya, wa amman nasihatu li Rasuli sallallahu alaihi wasallam, adapun bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiyal imanu bihi, maka adalah bentuknya dengan beriman kepada beliau bahwa beliau benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada segenap manusia, bahkan termasuk di dalamnya bangsa jin. Ini bentuk keimanan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhu, dan termasuk nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintainya. Kemudian wa taqdimuhu fiha, ya taqdimuhu fi hadhihi al-mahabbah ala nafsi wal mali wal walad, mengedepankan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara kecintaan ini di atas kecintaan terhadap diri, di atas kecintaan terhadap harta, di atas kecintaan terhadap anak ya. Sehingga tidaklah seorang meraih kesempurnaan iman ya sampai dia betul-betul mengedepankan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala bentuk kecintaan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yu'minu ahadukum ya hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku betul-betul lebih dia cintai dibandingkan kedua orang tuanya, dibandingkan anaknya, ya, bahkan dibandingkan seluruh manusia yang ada. Kemudian wattiba'uhu fi usuliddini wa furu'ihi, dan mengikuti berittiba' ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam pokok-pokok agama ini dan cabang-cabangnya. Baik. Jadi dalam seluruh sisi permasalahan agama ini ya, baik terkait dengan pokok-pokok agama ini ya, arkanul Islam, arkanul iman, ataupun yang menjadi cabang-cabangnya yang menjadi kesempurnaan keimanan seseorang, maka dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena demikianlah kedudukan beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita beribadah kepada Allah dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Oleh karena itu termasuk di antara konsekuensi kejujuran syahadat Muhammad Rasulullah adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak diibadai kecuali dengan yang disyariatkan oleh Nabi ya, karena ibadah apapun yang tidak sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam mardudun alaihi ya, tidak diterima dari pelakunya. Sehingga apa saja dari perkara yang disandarkan bahwa ini bagian dari agama harus kembalinya kepada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, termasuk dari bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ya di atas perkataan siapapun dari manusia yang ada ya tanpa kecuali. Baik, oleh karenanya ya, pada asar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, ketika ini terkait dengan permasalahan haji ya, sebagian dari manusia mengatakan tapi ya Abu Bakar dan Umar ya mereka memerintahkan untuk berhaji dengan cara demikian ya. Jadi ketika Ibnu Umar Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita berhaji dengan cara haji tamattu, maka mendengar sanggahan dari mereka Ibnu Abbas marah dengan menyatakan ya yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir ya bebatuan turun kepada kalian dari atas. Aku lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada kalian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda demikian. Fatakulun ya qala Abu Bakar qala Umar, justru kalian menyanggah dengan nyatakan akan tapi Abu Bakar telah berkata demikian, Umar berkata demikian. Ya, jika dua orang terbaiknya umat ini perkataan mereka tidak boleh ya dijadikan sebagai sanggahan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya lebih-lebih lagi selain mereka berdua. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib, ketika menyebutkan tentang amalan atau perbuatan dosa yang akan menyebabkan hapusnya amalan, ya. Beliau memandang bahwa bab tentang masalah ini perkara yang sangat penting, yakni mengenal perbuatan-perbuatan yang akan bisa menghapuskan amalan. Dan ini kata beliau jauh lebih penting daripada kita mengenal amal itu sendiri. Kenapa? Karena banyak manusia yang melalaikan ini. Mereka menyangka bahwa mereka telah mengumpulkan amalan yang banyak, ternyata amalannya hapus, gugur dengan sebab perbuatan-perbuatan tersebut. Di antaranya ya, selain beliau menyebutkan dari perkara yang paling besarnya ini syirik kepada Allah, kemudian ya sampai pada perkataan beliau yang terkait dengan larangan mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana pada surat Al-Hujurat. Maka beliau menyatakan ya, jika mengeraskan suara lebih keras daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa menggugurkan amalan. Padahal hanya sekedar, ini kan kasusnya ketika itu ada ya seorang sahabat yang memang tabiatnya suaranya keras. Ya mungkin ada di antara kita yang juga memang suaranya seperti itu, lembut itu enggak bisa, bisik-bisik itu enggak bisa. Baik. Ya. Ketika turunnya ya ayat tersebut, sahabat tadi tidak keluar dari rumahnya, menangis. Ya, menyesali dengan apa yang telah terjadi pada dirinya dalam keadaan sahabat tadi tidak menyengaja ingin apa mengeraskan suaranya di hadapan Nabi, karena memang ya dasar tabiat suaranya yang seperti itu. Dia menangis sampai kemudian ya, dia mengatakan kalau begitu amal-amal saya sudah hapus. Maka disampaikan oleh sebagian sahabat tentang keadaan ya, sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi menyatakan ya bal huwa ya min ahlil jannah, bahkan dia sahabat tadi termasuk dari ahlul jannah. Disebutkan ya ini di dalam akidah al-wasdiyah ya di awakhir dari kitab tersebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ya, apabila mengeraskan suara lebih dari kerasnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyebabkan hapusnya amalan, bagaimana lagi dengan seorang yang memang sengaja membantah, menyanggah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang yang seperti ini lebih pantas untuk hapus amalannya? Ya, oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk dia mengedepankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun. Jadi ucapan beliau merupakan timbangan untuk mengukur ucapan siapapun, bukan ucapan beliau ditimbang dengan ucapan-ucapan manusia. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal ijtihadu fil ihtida'i bihadyihi wan nasri lidinihi. Berikutnya termasuk dari bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersungguh-sungguh di dalam mengikuti petunjuknya. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti petunjuknya. Jadi apa yang kita ketahui ini dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Kemudian wan nasri lidinihi, juga bersungguh-sungguh dalam melakukan pembelaan terhadap agamanya. Kemudian wa amma an-nasihatu li a'immatil muslimin, adapun bentuk nasihat terhadap a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Al-Imam As-Sa'di menyatakan, siapa yang dimaksud para pemimpin di sini? Wahum ulatuhum. Di mana pemimpin yang dimaksud di sini adalah waliul amri mereka. Ya, yakni pemerintah. Umara. Ini yang dimaksud di sini. Ya, yang dimaksud di hadis ini para umara. Kata beliau, minal imamil a'zami ilal umara'i wal qudati ila jami'i man lahum wilayatun amatun aw khasatun. Meliputi al-imamul a'zam, ya, pemimpin tertinggi kalau kaum muslimin dalam satu kepemimpinan dari barat sampai timur. Ya, yang dimaksud Imamul A'zam Amirul Mukminin, khalifah ini. Sebagaimana ini di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, para khulafaur rasyidin, kemudian teruskan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ya, setelah berakhirnya dinasti Abbasiyah, kaum muslimin ya terpisah-pisah ya dalam beberapa negeri, termasuk misalnya ketika itu ada Kesultanan Ayyubiyah, ya, kemudian ada Kesultanan Utsmani di mana? Taib, ya, di Turki. Taib. Ya, terpisah-pisah termasuk di masa kita. Ya, kaum muslimin terpisah-pisah di negeri-negeri masing-masing. Maka ya, para ulama sepakat bahwa pemimpin tertinggi di masing-masing negeri itu, ya, mereka adalah waliul amri, mereka yang wajib bagi penduduk negeri itu untuk mendengar dan taat. Ya, seperti negeri kita, Pak Presiden, ya, kita wajib untuk mendengar dan taat kepada beliau sebagai pemimpin yang sah, ya, dan tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Jadi pada masing-masing ini kita tidak diperintahkan untuk mendengar dan taat pada yang bukan sebagai pemimpin negeri kita. Tapi misalnya pemimpin negeri Malaysia atau Brunei, ya, kita diperintah, tidak diperintahkan. Apalagi tentunya, ya, mendengar dan taat kepada, ya, pemimpin negeri antah berantah, ya, seperti kelompok-kelompok dakwah itu, ya, hidupnya di satu gua ke gua yang lain, saya bersembunyi begitu, ya, ada seorang yang dianggap sebagai khalifahnya, ya, kemudian ada gubernurnya, ada yang pernah jadi gubernur di sini? Nah, ya, tidak ada, ya. Bukan pemimpinnya seperti itu. Justru orang-orang yang seperti itu dalam kesesatan, ya, mereka kaum khawarij. Kemudian ilal umara, hingga kepada para amir, para gubernur, wal qudat, dan para hakim, ila hingga jami'i man lahum wilayatun amah, ya, mereka yang memegang kekuasaan yang sifatnya umum, mungkin seperti kepala-kepala daerah, ya, au khasah, atau yang sifatnya khusus di departemen-departemen tertentu. Baik. Yang jelas, ya, semuanya sebagai lembaga pemerintah. Maka bentuk nasihatnya adalah fabi'tiqadi wilayatihim was-sam'i wat-ta'ati lahum wa hasin nasi 'ala dzalik wa badli ma yastati'uhu min irsyadihim wa tanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas wa ila al-qiyami biwajibihim. Bentuk nasihatnya adalah meyakini sahnya, ya, wilayah, yakni kepemimpinan mereka, kekuasaan mereka. Bahwa mereka adalah pemimpin yang sah. Kemudian berikutnya, yang ini merupakan konsekuensinya. Ketika meyakini bahwa mereka pemimpin yang sah, maka bentuk nasihat berikutnya adalah mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ya, adapun maksiat maka tidak boleh. Kemudian berikutnya, wahasin nas ala dzalik, menghasung, mendorong manusia, ya, rakyat, untuk memiliki sikap mendengar dan taat kepada pemerintah, yang bukan sebaliknya, ya, bukan, yakni menyemangati untuk membangkang kepada pemerintah. Baik, ya, termasuk bagian dari bentuk mendorong, ya, rakyat untuk mendengar dan taat, termasuk yang ditampakkan oleh kita, ya, kepada rakyat adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Dan ini hal yang sangat-sangat nampak sisi perbedaan Ahlus Sunnah dengan selain mereka, ya, yakni mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Karena yang ada pada kelompok yang menyimpang justru sebaliknya, mereka mendoakan kejelekan, melaknati pemerintah. Waliyadzubillah. Kemudian wabadli ma yastati'uhu min irsyadihim, mencurahkan apa yang dimampui, ya, untuk membimbing atau mengarahkan mereka. Kemudian watanbihihim, dan mengingatkan mereka ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas, kepada hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, pemerintah, dan bermanfaat bagi manusia, yakni rakyat secara umum. Jadi pemerintah itu juga, ya, manusia yang terkadang bisa keliru, ya, maka sebagai bagian dari bentuk nasihat terhadap mereka, tidak membiarkan, ya, ketika mereka terjatuh ke dalam kekeliruan. Berupaya untuk mengingatkan dan menasihati mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan, ya, bagaimana bentuk nasihat, ya, yang itu merupakan gambaran tentang yakni keikhlasan seorang di dalam memberikan nasihat kepada pemerintah. Dalam hadis riwayat Ahmad dari hadis Iyad ibn Gunam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di ta'liq di situ ada, ya, man arada an yansaha li sultanin bi amrin, ya, fala yubdi lahu alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa dengan suatu perkara, jangan dia menampakkan nasihat itu yang ditujukan kepada pemerintah tadi alaniyah, secara terang-terangan, ya, atau mungkin yang dikenal dengan mimbar bebas. Ya. Lebih-lebih lagi kalau, ya, dilakukan di masjid, ya, khutbah dan yang semisalnya. Ini lebih jelek lagi. Jangan seperti itu. Maka di sini, ya, hal yang membedakan antara nasihat dan ta'yir. Ya, nasihat dan ta'yir, yakni celaan. Seorang yang menasihati akan nampak dari upaya-upaya yang baik di dalam memberikan nasihat. Ya, adapun seorang yang ingin menjatuhkan kehormatan seorang, dia akan memberikan arahan-arahan menurutnya, ya, tetapi di hadapan umum. Maka di sini Nabi menyatakan fala yubdi, ya, ala niatan, jangan dia menampakkan nasihat itu secara terang-terangan. Walakin liya'khud biyadihi, hendaklah dia, orang yang akan memberi nasihat ini, memegang tangan penguasa tadi. Fayakhluwa bihi, kemudian dia sampaikan berdua, ya, empat mata kepada penguasa tadi. Fa'in qabila minhu fadhaka, jika si penguasa tadi menerima nasihat arahan darinya, maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi 'alayhi lahu, andai pun tidak, maka sungguh si orang yang memberikan nasihat, dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban terkait dengan pemerintahnya. Ini arahan atau bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menasihati pemerintah. Ya, karena kita saja sebagai pribadi, ya, biasa rakyat jelata, ya, kita tentu akan lebih menerima nasihat yang dilakukan seperti ini, empat mata. Ya, apalagi tentunya penguasa yang mereka punya kedudukan di masyarakat. Jika, ya, nasihat itu disampaikan secara terang-terangan, ya, maka ini akan menjatuhkan kehormatan mereka, pemerintah, dan efeknya sangat-sangat luar biasa. Akan munculkan, ya, kekacauan di dalam masyarakat. Wallahu ta'ala alam, ya. Berikutnya, wa ilal qiyami biwajibihim, juga berusaha untuk menegakkan, melaksanakan apa yang, ya, menjadi kewajiban terhadap mereka, terhadap pemerintah. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Masih ada nasihat kepada kaum muslimin, insya Allah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Untuk kita semua, agar dalam pidato koordinasi berkomunikasi itu tidak terjadi ketersinggungan dan salah komunikasi, dan juga bagaimana kita tuh bermuamalah dengan SMS dan WA kita agar tidak terjadi salah komunikasi. Mungkin saya terkait dengan bagaimana komunikasi yang itu akan terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan, bahwa terkadang, ya, suatu bahasa tulisan, ya, pada sebagian perkara itu tidak bisa mewakili dengan kalau kita bertemu langsung. Ada beberapa sisi. Contoh misalnya, kita tidak melihat kondisi orang yang kita kirimi. Ya, terkadang dalam kondisi yang mungkin sedang suntuk, yang kalau kita bertemu itu kita tidak tega untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan. Ya, sementara dengan bahasa tulisan, karena tidak tahu kondisi, ya kita sampaikan apa yang menjadi unek-unek dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang cenderung dengan bahasa tulisan itu lebih berani, ya. Ya, itu bisa kita dapati, misalnya ada pembicaraan di grup. Jadi kalau sudah ya komentar, ya, kita ada yang sampai 3-4 halaman, ya, seperti itu. Yang kalau ketemu langsung itu diam 1000 bahasa begitu. Itu. Kemudian terkadang ya memahami tanda-tanda baca pun berbeda. Satu contoh misalnya meletakkan koma yang itu nanti akan berubah makna. Yang itu ketika bahasa lisan disampaikan mungkin tidak akan terjadi. Ya, kadang itu maksudnya guyon, ternyata yang menerima menanggapi lain. Sehingga ya bahasa tulisan ini ya jika bentuknya nasihat ya maka ahsan ya diminimalkan. Kecuali kita memandang ya tidak ada mungkin dari sisi cara yang lain kecuali dengan cara ini. Selagi ada jalan untuk bisa menyampaikan secara langsung maka ditempuh. Jadi sifatnya bahasa tulisan hanya untuk sekedar mungkin menyambung, ya bisa ketemu enggak, seperti itu. Saya ingin bicara sesuatu. Adapun bagaimana isinya nanti pada saat ketemu langsung. Nah dengan cara ini, ya insyaallah lebih baik. Khawatirnya juga kalau bahasa tertulis ini kan bisa di ya copy paste ya, kirim ke yang lain nih saya seperti ini. Ya. Nah ini lain kalau kita menyampaikan secara lisan. Sehingga ya nasihat bagi saya pribadi ya juga mudah-mudahan bagi antum semua, ya kita dalam bahasa apapun, bahasa lisan atau bahasa tulisan, pertama kita menimbang sisi maslahat maslahah yang akan kita sampaikan. Yang kedua ya meminimalkan bahasa-bahasa tulisan selagi memungkinkan dengan pembicaraan langsung. Ya, karena terkadang misalnya hatta dengan nelpon ya. Ya, kita kan enggak tahu yang kita telepon itu sedang apa. Dalam kondisi bagaimana. Ini lebih bagus jika kita bisa bertemu walaupun mungkin bisa ya bisa dikatakan ya kan butuh waktu tertunda dan semisalnya enggak masalah. Ketika masalahnya memang penting untuk ketemu langsung, maka jangan dengan media-media perantara tadi. Allahu a'lam. Cukup ya?